وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para alim, para ulama, para habaib, Habib Ahmad yang kita muliakan secara bersama-sama, para kiai yang hadir, Kiai Hasanuddin, tadi kok kelewatan, tak kelihatan. Oh Bapak Hasan, insya Allah, mohon maaf tadi, motornya peteng deh, disorot lampu, Kiai Sulhan, seluruh kiai yang hadir yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota yang barusan menyambut dengan menyebut Batam, apa tadi, Bandar Madani, dari TNI Polri yang saya hormati, dan khusus buat Ketua DPRD Batam Bapak Haji Nurianto yang biasa kita panggil Cak Nur. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, ini bedanya kiai sama DPR. DPR itu tadi sambutan, wali kota sambutan, nggak ada yang dikasih kursi. Tidak ada yang dikasih kursi. Begitu kiai itu keluar, dikasih kursi. Karena tahu kiai enggak rebutan kursi. Jadi Cak Nur enggak dikasih kursi, berdiri ini. Wakil wali kota enggak dikasih, saya dikasih kursi. Nggak tahu, saya ini enggak pernah rebutan kursi. Nah inilah, kalau kita melihat tadi disampaikan tentang keragaman, kita ini termasuk bangsa yang paling beragam. Jadi kalau Allah menyatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu, waj'alnakum syu'uba wa qabaila itu ada di sini. Di Arab tidak ditemukan, puluhan bangsa tidak ditemukan. Hanya ditemukan satu bangsa. Namanya bangsa Smith atau Aryanun. Sukunya enggak terlalu banyak. Di Eropa hanya dikenal satu bangsa, namanya bangsa Nordik. Di Cina hanya dikenal dengan satu bangsa, namanya bangsa Mongoloid. Nah di sini ini, makanya kalau orang mau cari bangsa yang berbeda, cari ke sini, cari ke Indonesia. Puluhan bangsa ada, puluhan suku ada. Maka sekarang Indonesia ini menjadi prototipe dunia. Dan orang-orang di seluruh dunia sedang tercengang dengan Indonesia. Kenapa? Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, tapi Nusantara puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu bedanya. Jadi kalau dibuntel daun namanya lontong, dibuntel janur namanya ketupat. Kalau nggak dibuntel namanya nasi. Dibawa cecek satu sebutir nasi, dublek-dublek namanya bubur. Lupa ngangkat simite gosong namanya intip. Ini variasi ini ya. Makanya orang nyari apa di sini? Eropa nggak kenal namanya durian, karena dilempar itu selalu menang. Maka orang Eropa menamakan durian dengan king's fruit. Nggak ada yang bisa ngalahkan. Apel sama durian kalah. Tap tabraknya pecah. Oh ini rajanya buah. Orang Eropa gak kenal namanya rambutan, gak kenal. Orang Arab gak kenal pepaya, makanya bahasa Arabnya babaya. Loh ini kita punya segalanya. Makanya kita inilah pusat keberagaman. Jadi kalau berbicara waja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya ada di sini. Makanya bangsa ini dari dulu penuh misteri. Bahkan seluruh dunia sekarang sedang kesini untuk memecahkan misteri itu. Misteri logam terkuat ada di Nusantara. Misteri logam. Negeri logam terbaik ada di Jerman. Tapi misteri logam dunia ada di Nusantara. Kenapa? Orang Nusantara punya keris. Keris ini punya logam bintang di tengahnya yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Jerman hanya mampu mengangkat suhu sampai di 7.000 derajat. Karena reaktor nuklirnya tidak sanggup melampaui pemanasan di atas 7.000. Nah, kita punya pusaka dengan ujung apa dengan titik tengah batu bintang, logam bintang yang meleleh di suhu 15.000. Sampai hari ini dunia enggak ada yang bisa memecahkannya dan itu milik Nusantara. Makanya secara sederhana orang sana melihat orang Arab punya alat musik namanya duf atau terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Kayu tinggal nebang, kambing tinggal motong. Orang Eropa punya musik namanya aitara atau gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal nebang, tali tinggal memilit. Tapi Nusantara punya alat musik namanya gamelan. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsamu. Waktu Mongolia menguasai dunia, yang paling ditakuti dari Mongolia adalah kemampuan armada lautnya yang mempunyai kapal dengan kemampuan mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Tapi oleh kerajaan Nusantara, kapal dengan kekuatan mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda bukan dianggap sebagai kapal besar. Karena kerajaan Nusantara, terutama Singasari, mampu membuat kapal dengan kemampuan mengangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Jangan tanya kekuatan kita. Makanya kekuatan Mongolia hancur di Selat Malaka. Sisa-sisanya ada di Batam dan sekitarnya. Makanya disebut orang Melayu. Karena dulu adalah bagian dari ekspedisi Pamalayu. Jadi bukan bangsa Melayu, bangsa yang Melayu-Melayu itu bukan. Jadi bangsa Pamalayu. Di saat bangsa yang lain sedang membangun bangsa-bangsanya, kita juga membangun yang sama. Eropa punya bangunan-bangunan tinggi. Menara Eiffel barusan kemarin. Piramid dipunyai oleh Mesir. Kita punya candi-candi besar pada tahun yang lebih tua. Tahun 800, tahun 900 mampu membangun candi-candi besar yang sekarang tertinggal di tanah Jawa. Kenapa yang tersisa di Jawa? Orang Jawa bangun candi pakai batu, orang Sumatera bangun candi pakai bata. Batu tetap utuh, bata habis dimakan usia. Makanya kerajaan Sriwijaya dan teman-temannya tidak ada bekasnya. Loh, makanya cerita-cerita besar dunia sama kita memiliki. Orang Eropa punya cerita besar tentang Cinderella. Orang Indonesia punya cerita yang sama, bawang putih, bawang merah. Orang sana punya cerita Samson. Orang sana punya cerita Sam'on. Orang Sumatera punya cerita si pahit lidah. Lebih serem daripada Samson. Karena Samson kalau membunuh harus dipukul dulu musuhnya. Ini bekas telapak kakinya dijilat mati. Si pahit lidah. Orang sana punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Orang sini punya kisah cinta ada andandi lumut, banyak hal. Orang sana sekarang punya cerita kura-kura ninja, kita punya cerita kancil nyolong timah. Apa yang tidak kita miliki? Semua kita miliki. Makanya kita pernah diteliti. Dan sejarah besar penyakit ternyata ada di Indonesia. Apa? Ada orang setruk sampai 8 kali tidak mati. Itu hanya di Indonesia. Namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu setruk 8 kali tidak mati. Rekor dunia. Loh, makanya peneliti dari Cina, peneliti dari Eropa, meneliti orang satu ini. Ternyata apa? Mereka kaget. Ternyata obatnya hanyalah air yang ditiup dengan doa. Fuh, minum dia pagi. Lah mereka nanya, ini obat model apa? Model santri Indonesia. Lu kok bisa? Lu kok bisa? Ya bisa. Doa bisa dititipkan di dalam air. Seperti engkau mampu membuat kaset bisa dititipi suara. Lu kaset itu kan bisa dititipi suara. Air dititipi doa kaget. Tapi mereka bikin kaset bisa dititipi suara. Wakakiku gitu puter aja nanti keluarnya. Wakakiku. Dan itu cara siapa? Cara santri yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah di zaman masih hidup, para sahabat paling suka membawa makanan ke hadapan Rasulullah. Hadirkan makanan. Ya Rasul, tolong doakan ya Rasul. Rasul mengangkat tangan, Allahumma barik lana fima rozak lana wa qina adzabannar. Nah, dimakan lagi sama sahabat. Setelah mendapatkan doa dari Nabi, doa Nabi itu masuk ke dalam makanan. Karena doanya Allahumma barik lana, maka makanan yang menyimpan doa barokah. Lah doa barokah yang tersimpan di dalam makanan akan mampu mengusir keburukan dari dalam tubuh. Anasir-anasir buruk akan hilang diganti dengan anasir barokah. Makanya iblis kalau bersemayam di dalam tubuh, bacakan air, masukkan, dia pergi. Makanya iblis paling benci dengan panganan barokah. Dan jurkamnya banyak. Lah orang selalu ngeluh, itu kan makanannya sama dari dia. Lo kalau sudah didoakan nilainya berbeda walaupun berasal dari tempat yang sama. Contohnya siapa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan kalau datang ke AUA, ke KUA, itu cuma mendapatkan apa? Angkah tuka wa zawaj tuka qobiltu, terus barakallahu laka wa baraka alaika. Tapi ketika keluar barangnya masih sama masih. Celananya juga belum berubah. Andeng-andengnya, tai lalatnya masih sama. Barangnya keluar masih sama. Nilainya yang berubah. Berubah menjadi suami istri. Nepuk pantatnya barok. Pahala. Sebelum masuk dosa. Tapi setelah kena Allahumma. Oh kena barok Allah laka. Jiwet pahala. Ini barangnya masih sama. Jiwit pahala, melotronnya katok pahala, keluar anaknya pahala, barangnya masih sama. Lu makanya ini kadang orang sekarang enggak tahu itu cara-cara santri. Nah mereka lebih heran lagi ketika masuk ke pedalaman, ternyata di Nusantara ada pengobatan yang tidak ditemukan di dunia. Apa? Pengobatan anyang-anyangan. Sakit kencing itu kalau orang Indonesia kalau sakit kencing jempolnya diikat pakai tali, pakai karet atau apa. Lu ininya yang anyang-anyangan kok jempolnya yang diikat. Itu kalau bukan orang Indonesia nggak ada. Termasuk orang Indonesia kalau sakit mata cuma dikencingi. Nenek-nenek. Lah di saat negeri-negeri yang lain ini sedang kacau balau, sekarang orang juga sedang melihat ke Indonesia. Suriah jebol, Afghanistan jebol, Mesir ini sampai sekarang masih terseok-seok. Tapi orang Indonesia tenang, jam segini masih ngaji. Di Suriah jam segini ngaji, diroket semuanya. Habis. Ini kekuatan bangsa. Nah yang membuat bangsa seperti ini begitu indah ini sebenarnya siapa? Yang mampu membuat bangsa ini begitu indah adalah kaum muslimin, para ulama-ulama yang awal datang ke Nusantara, yang mampu menanam Islam dengan sesuatu yang tidak dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik, enggak gitu. Para ulama ketika datang ke sini yang dilihat haram semua. Karena apa? Perempuannya belum pakai baju. Coba kalau para ulama awal datang dikit haram, haram, haram, enggak jadi sudah. Kayak orang sekarang yang dikit-dikit musyrik gitu. Enggak jadi. Makanan yang ditemui haram semua, dari celeng sampai tikus saja. Punya kekuatan keagamaan yang sangat kuat. Kenapa? Pusat Hindu terbesar di dunia ada di Nusantara. Sementara diceritani surganya kaum muslimin, orang Nusantara sebagian besar ada barangnya. Cerita tentang air mengalir, barangnya ada di sini. Di setiap depan rumah ada air mengalir. Diceritani tentang buah-buahan yang banyak di Nusantara, gudang buah-buahan, setiap pesawat ciplukan aja banyak. Makanya tidak ada kisah secara khusus menjelaskan pengislaman melalui cerita surga. Masyarakatnya kuat, negaranya kuat, penakluk 2/3 dunia. Masyarakatnya terbelah-belah dalam kasta. Tapi yang datang ulama-ulama, yang alim, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya para wali. Wali itu siapa? Orang yang sudah tidak takut apapun. Tidak pernah takut apapun. Ketemu apa aja tidak takut. Dan tidak pernah khawatir. Makanya para wali itu tidak pernah khawatir. Yang datang itu para wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Ya, semua tidak pernah takut. Kenapa para wali ini tidak pernah takut? Karena online sama Gusti Allah, download programnya lamanya luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya pembelajaran, pembelajarannya sangat sulit. Apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Para wali ini qalu rabbuna Allah, mudah qalu rabbuna Allah. Yang susah tsumma istaqamu. Yang susah melazimkan yang cukup lama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun download program fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Rasulullah 15 tahun di Gua Hira naik turun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Yai Asrori kalau sampean pengin tahu, mengelana 25 tahun. Bahkan sempat jadi orang seperti gembel Yai Asrori. Saya menjadi saksinya. Berangkat sama saya sampai di Pulau Besar, rambutnya masih gimbal. Itu download programnya lama. Sampean enggak lihat. Nah, sampean generasi baru sudah. Kiai Hasyim As'ari melakukan perjalanan Riyadhah tsumma istaqamu 3 tahun dari hulu sampai hilir Sungai Berantas. Mbah Khalil Bangkalan kita enggak tahu berapa beliau lamanya. Sunan Geseng 3 tahun baca ya hayyu ya qayyum walaupun diru yo kayu ku yo kayum. Saridin 3 tahun baca Allahu Akbar Allahu Akbar ternyata keliru lowo bubar lowo bubar. Maka mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebab napa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat ini jadi kawannya. Makanya para wali itu enggak takut apa-apa konsultannya sana. Makanya begitu masuk sini mereka enggak takut. Orang sini mengenal Allah itu Tuhan itu dengan nama pangeran atau Tuhan. Enggak ada takut, kasih aja nama pangeran. Enggak takut, Allah kasih nama pangeran. Syaikhun ustadzun kasih nama kiai. Ya itu nama lokal semua. Di mana kiai itu tidak hanya sebatas manusia, bahkan kebo juga ada namanya kiai selamat. Enggak takut akan hilang ketelesut itu enggak. Tilmidun muridun dikasih nama santri, musola dikasih nama langgar. Kenapa para wali tidak pernah takut ini akan ketelesut? atau bahkan kalah pamor. Nanti yang lebih kuat kiai kebo, bukan kiai manusia. Hebatnya para wali, gak pernah takut. Kalimah syahadah kasih nama kalimah soto. Sekarang penakut semua orang, apa-apa khawatir hilang. Kadang disebut kiai sekarang gak mau, maunya sebut ustaz gitu. Karena khawatir nanti kalau kiai ini terlalu apa, masuk ke budaya. Disebut santri kadang tidak mau, tilmir, penggunaan bahasa. Ini wali enggak. Tapi pelan-pelan para wali ini mampu merubah sekat-sekat budaya. Apa? Islam tidak akan pernah jalan kalau bangsa ini masih struktur kekuasaannya raja dan hamba. Kamu logus, Gusti, Islam gak akan pernah bisa jalan. Sebab Islam tegas mengatakan inna akromakum aintallahi atqakum. Bagaimana caranya menghilangkan sekat raja dan hamba? Para wali tidak kemudian serta-merta hancurkan ini. Enggak, pelan tapi pasti memasukkan model baru hidup bersama dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sebelumnya raja dan hamba dibuat model musyarakah, yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Bahasanya bahasa Arab. Raja punya hak mutlak, hamba tidak punya hak apa-apa. Maka model baru yang diperkenalkan para wali adalah musyarakah, yang dikenal dengan masyarakat, di mana semua harus hidup bersama, saling mengerti. Nah, yang punya konsep besar bagaimana hidup bersama dan saling mengerti, saling bertanggung jawab, hanya Rasulullah. Rasulullah menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian kalimat raja dan kalimat hamba dilebur oleh para wali pendiri bangsa, digantilah dengan istilah baru namanya ra'iyah, yang sekarang kita kenal dengan istilah rakyat. Ini adalah kalimat Rasulullah. Makanya hati-hati kalau kita sudah menjadi ra'iyah, karena ra'iyah hilangnya kafir dari Indonesia. Sebab orang yang melawan orang Islam namanya kafir. Kalau sudah hidup bersama namanya zimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Maka jangan katakan orang Indonesia, kau katakan kafir. Karena orang Indonesia adalah ra'iyah, bukan kafir. Inilah maka para ulama, mana ada ulama yang asli, ulama tua kafir. Dengar sampean, tidak ada. Mbak Asnawi Kudus pernah didenda 100 gulden gara-gara menyebut tetangganya kafir. Dalam konstitusi Nusantara tidak ada sebutan kafir, sebutannya adalah rakyat. Dan rakyat adalah kalimat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini mau mengapa? Ya gila, maka sekarang kok kufar kafir, ilmu dari mana itu? Jangan, karena dengan sebutan ra'iyah, seluruh sekat-sekat bangsa yang berbeda disamakan dengan konsep Rasulullah. Nah, ra'iyah ini pasti hidup bersama dalam musyarakah, akan membicarakan nasibnya. Bagaimana hidup bersama? Islam punya konsep bagaimana hidup bersama. Wasyawirhum fil amri, rembuklah, bahaslah urusanmu. Maka kemudian ketika ra'iyah membicarakan nasibnya, disebutlah dengan bahasa Al-Quran musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Kalau sudah musyawarah, jangan menang-menang sendiri. Nah, agar musyawarah tidak menang-menang sendiri, maka kemudian duduk bersama disebut dengan sebutan majelis, sesuai perintah Allah, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahil lah. Nah, kalau mau ngangkat pemimpin, angkatlah pemimpin yang menjadi cermin musyawarah, musyarakah dan majelis. Cerminan pemimpin seperti itu dalam bahasa Al-Quran punya kekuatan namanya wasi'a kursiyuhus samawat. Maka kedudukan ra'iyah yang memimpin hasil musyawarah dan hasil majlis disebut kursi, maka ada kursi presiden, ada kursi bupati. Lah kebetulan saya yang dikasih kursi hari ini. Nah, lah akhirnya kemudian kawasan yang di tempatnya para ro'iyah, tempat musyawarah, tempat majelis, ini karena yang membentuk adalah para wali, maka kawasannya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah dengan harapan apa? Seluruh penghuni bangsa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi bangsa ini tidak kerasa kalau sedang dirubah menjadi ro'iyah, karena yang hamba masih boleh menyebut dirinya ambu, yang sahaya masih boleh menyebut dirinya saya, yang kawulo masih boleh menyebut dirinya kulo, yang pukulun masih boleh menyebut dirinya ulun. Hebatnya para wali. Dan itu semua bukan bahasa kafe, bukan bahasa tongkrongan, itu semua menjadi bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka kalau sampean mau cari di mana negara paling Islam di dunia, carilah di Indonesia. Cari ke sini, mana? Saudi kerajaan, Saudi kerajaan. Di Timur Tengah sebagian besar masih kerajaan. Kalaupun republik, otoriternya luar biasa. Yang strukturnya Islam hanya di Indonesia. Maka jangan kau katakan negeri ini negeri tauhid. Jangan kau katakan negeri ini negeri yang salah. Negeri ini sudah benar. Dan Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang dipimpin oleh Pak Nuryanto adalah bagian dari kesepakatan rakyat, kesepakatan majelis. Maka kemudian yang diminta cuma satu, tasarruful imam ala ro'iyah manutun bilmas. Nah, inilah. Ini pengen nenggulai ini negara paling Islam. Ya di sini. Makanya kalau hari ini tiba-tiba ada orang, ini negeri makan, itu sih bingung. Bahkan sampai ada yang mengatakan musyrik. Orang Indonesia bagi makanan itu kalau di Arab diperintah. Kalau orang sini udah gak perlu diperintah. Di sana diperintah sampai wala yahudhu ala tu'amil. Mungkin jangan kamu ngadang-ngadangi panganannya orang miskin. Sini endah. Kalau ada makanan pasti keluar. Wong orang sini punya kebiasaan mangan gak makan kumpul. Makanya setiap kumpul pasti dikasih makan. Itu khas Indonesia. Khas sini. Dapatnya mesti kumpul. Ada orang beranak, makan. Orang kawin, makan. Tasyakuran, makan. Sampai tetangganya masuk rumah sakit, mulutnya mangap, gak bisa makan, bawain makanan. Makanya kalau ada orang mati, tetangganya pada ngumpul, juga dikasih makan. Itulah Indonesia. Dalam Al-Quran disebutkan, lakum dinukum, waliyadin. Rukunlah antara agama, kamu. Orang sini, Islam datang, sudah rukun antar agama. Karena pengalaman perang antar agama terbesar di dunia ada di Nusantara. Terutama apa? Di kerajaan-kerajaan Jawa terjadi pada tahun 825. Antara wangsa besar, satu wangsa Sanjaya, satu wangsa Shailendra. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, wangsa Shailendra beragama Buddha. Sampai Raja Sanjaya gak berani jadi raja, takut perang. Maka Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Shailendra semakin kuat perang, tapi akhirnya menang. Hasilnya apa? Seluruh negaranya bodoh semua. Akhirnya waktu mau bangun candi, gak punya arsitek. Carilah arsitek, ketemu arsitek Hindu. Maka dibangunlah candi Buddha terbesar di Nusantara, arsiteknya Hindu. Namanya Sambara Budura. Maka Borobudur, wujud candi Buddha, nuansanya Hindu. Akhirnya rukun. Kenapa? Karena terus Pramodawardhani, anak Raja Smaratungga yang merupakan Raja Shailendra, jatuh cinta kepada Panukuh atau Gunadarma. Menikahlah orang Hindu dengan orang Buddha. Akhirnya jadilah raja di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. Setelah itu dibangunlah candi Hindu di daerah Jogja. Akhirnya rukun. Sehingga Balaputra Dewa pulang ke Sumatera membangun kerajaan Sriwijaya, tidak ribut masalah agama, Sriwijaya menjadi besar. Sindok pindah ke kawasan timur, gak ribut lagi menjadi agama, gak ribut lagi. Sriwijaya jadi besar, Singhasari jadi besar. di Majapahit semakin kuat karena dikukuhkan semangat kebangsaan yang berbeda dalam bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling menjaga walaupun beda agama. Makanya kalau sekarang Ansor Banser jaga gereja, jangan kaget karena itulah barisan asli bangsa itu. Ini bangsa. Aman, jangan kok tiba-tiba. Orang Arab zaman Rasulullah diwarisi apa? Diwarisi dove, terbang. Cuman kalau ada terbang, orang Arab langsung joget gini-gini sambil telanjang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah dove terbangnya dibuang? Tidak. Telanjangnya yang diperbaiki. Maka kemudian akhirnya sampai sekarang masih tersisa dove untuk nyambut Rasulullah tolak albad adaru. Tawaf telanjang semua. Sama Rasulullah tawafnya tetap, telanjangnya dikasih baju Alhamdulillah juga hebat. Tinggalan-tinggalan tidak semua dihancurkan. Nah sekarang ada semangat apapun dihancurkan, apapun dihancurkan. Keris dihancurkan. Karena apa? Di situ keris musyrik. Walaupun ada kalimat tauhid, keris tetap harus dihancurkan. Raja-raja yang biasa dipakai kalung, itu pun juga harus dihancurkan. Walaupun ada tulisan kalimat tauhid. Tapi sekarang agak berbeda ceritanya. Ini Indonesia. Maka sudahlah, sudah ya model begitu-begitu. Jangan-jangan kalian gak istiqomah. Seperti orang tidak istiqomah karena bersih tidak merokok, tiba-tiba mengharamkan rokok. Tapi mereka tidak istiqomah. Kenapa? Karena ternyata rokok menghasilkan subsidi besar buat APBN 174 triliun. Kalau rokok kamu haramkan, jangan sekali-sekali kamu makan APBN. Karena hasil rokok masuk ke APBN, APBN-nya haram bagi kalian yang mengharamkan rokok. Untuk bangun jalan dosa kalian lewat jalan APBN. Maka ikutlah santri. Ketika ngerokok ditanya, kenapa kamu ngerokok? Dan kenapa kamu gak ngerokok? Saya gak ngerokok, Kiai, karena kalau ngerokok pusing, makro. Kenapa kamu ngerokok? Karena saya gak ngerokok malah pusing, wajib. Jangan begitu. Bang haram. Orang-orang ini rajin sekali mengatakan bang haram. Saya pernah dikatakan, Kiai, bang haram. Ya sudah, kalau bang itu haram, kalau aku mau usaha, tolong pinjami uang. Wah, tidak bisa. Loh, kalau tidak bisa, jangan kamu haramkan. Karena kamu tidak konsisten. Bang, kamu katakan haram, tapi ternyata kamu pakai uang sehari-hari, pakai ATM kemana-mana. Uang produk bank. Kalau bank kamu haramkan, maka yang keluar dari bank namanya uang juga haram bagimu. Kamu hanya semakin menambah dosa di hadapan Allah. Kamu katakan Pancasila, tauhid Pancasila produk haram. Tapi kamu setiap hari menikmati fasilitas di Indonesia yang semuanya hasil peraturan, dan setiap peraturan yang di Indonesia yang keluar dari DPR pasti ada bendel dengan stempel Pancasila. Hilah, wong golek dosa gampang. Yahudi hancurkan, dan jangan sekali-sekali pakai produk Yahudi. Ternyata pergi haji pakai pesawat, seluruh pesawat masih produk Yahudi karena Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi. Karena pesawatnya dikasih nama Tetuko, sing teko ratuku-tuku, sing tuku rateko. Pi bangsamu, Kang. Inilah bangsa. Kita punya tinggalan-tinggalan yang sangat banyak. Dan akhirnya kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Punya caranya sendiri. Sampai DPRD, gak iso lawatan. Ini siapa sih yang ngajari? Yang ngajari ya gurunya beliau. Karena hari ini tidak ada jalan lain selain apa? Kita menyambungkan diri pada Rasulullah. Dengan apa? Dengan mahabbah. Karena kebaikan kalau tidak sambung dengan Rasulullah susah. Kenapa? Hanya Rasulullah yang mampu menegakkan kebenaran secara kafa. Karena Rasulullah anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita benar dikit, yang lain dianggap salah. Benar dikit, khillal lilladzina amanu. Ibarat Rasulullah itu power bank, ada setrumnya tapi dingin. Kita ini ada setrumnya tapi panas karena kita ini diesel. Bisa kesetrum. Lemah kita hadirkan ini mahabbah kepada Rasulullah. Salat ini ibadah kita juga enggak bisa diterima kalau tidak lewat Rasulullah. Kenapa? Karena kita ini ibadahnya sok-sokan. Ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roh Allah Akbar. Yang kita lihat bukan Allah, tembok. Allahu Akbar, keganggu sinyal bakso, hilang sudah. Makanya Rasulullah jadi tempat bersandar kita untuk menitipkan sholat kita. Karena apa? Rasulullah annakata rohu, benar-benar melihat Allah. Maka kita titipkan sholat kita pada Rasulullah dengan membaca sholawat. Gak sholawat, ya gak sah sholat kita. Mau ditip siapa? Wah, gak pernah lihat kita. Nah itu loh, maka pentingnya sampean ini. Jangan sembrono kalau sudah pegang mik sholawatan. Kenapa? Sampean penghantar mahabbah kami pada Rasulullah. Jangan sekali-sekali main-main kalau baca sholawat sampean. Bener-bener dari sini, karena sampean adalah penyambung kami, penyambung kita pada Rasulullah. Batin kami tergantung batin sampean kalau lagi baca sholawat. Itulah makanya para ulama mengajarkan sholawatan kayak begini. Ada dengan cara Indonesia, ada dengan cara Arab. Yang umat Islam di Indonesia dengan cara Indonesia, yang di Yaman dengan cara Yaman. Yang dengan cara Yaman misalnya sekarang dikenalkan oleh Habib Syekh. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad, lalikal fadlu min Allah. Ya nana, ini kan cara. Dikenalkan dengan cara wassalam. Ada yang dikenalkan dengan halo ya Nabi salam halaika, yang tua-tua yang seneng dangdut ya Rasulullah salamun alaika. Yang orang Sunda apa itu biasanya ya Rasulullah salam salamun alaik eslilin majici. Akhirnya di Nusantara sampai Habib Ali Al-Jufri menyatakan apa? Saya belum pernah ketemu pencinta Rasulullah sekuat orang Indonesia. Nah ketemu itu. Karena apa? Semua diajari dengan cara yang paling dimengerti lah. Kalau mahabbah kepada Rasulullah begitu kuat, maka masa depan Islam dunia akan lahir dari Indonesia lah. Makanya orang-orang kalau cinta Rasul ya begini, ini mahabbahnya tumbuh. Nah sebagian besar tidak tumbuh mahabbahnya, maka kadang olok-olok. Apa itu sholawatan? Kalimatnya berlebihan, hulu. Masa ada anta Samson, anta Badrun? Berlebihan. Itu musyrik ya Rabbi bil Mustafa balik maqadri tanah. Itu musyrik. Orang ini mengerti sholawat, tapi tidak tumbuh mahabbah, gak tumbuh cinta. Orang kalau tumbuh cinta ngerti kok sholawatan itu aneh-aneh, paham. Ada yang bawa bendera ya, orang kalau ngerti bahasa cinta, ngerti cinta itu begitu. Yes ya nana, gitu. Ya orang lihat pacarnya dari Jawa aja yes gitu. Bahasa cinta juga berlebihan dari dulu. Dek, wajahmu seperti purnama padahal pesek jelek gitu. Orang mengerti kalau ngerti bahasa cinta. Dan bahasa cinta tidak bisa dilihat dari bahasa fakih. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah itu kalau bahasa fakih, musyrik itu. Masa gak ketemu sehari mati. Bahasa cinta gak bisa dibahas. Maka saya kalau lihat teman-teman ini sholawatan, saya ngikut aja. Mau jengking, mau meleding gini aja daerah. Mau bahasa cinta. Bahasa cinta gak bisa dibahas. Tahun 80-an ada bahasa cinta yang gak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalau dibahas, kelahi kita. Kepalamu segede itu masa mau kembali ke rahim ibu? Bahasa cinta itu jangan dibahas. Apalagi bahasanya pakai ilmu fikih. Robi'ah al-Adawiyah mencintai Allah. Gak bisa dibahas. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh. Kasihkan musuh-musuhmu semua. Kalau ada nikmat buatku nanti di akhirat, aku gak butuh. Serahkan kepada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau aku ibadah karena aku rindu kepada kepada engkau, ya Allah, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean. Lha iku nek bahasa fikih ya bubar ngono. Lah sekarang banyak sekali ada hulu berlebihan, makanya kalau bahasa cinta enggak usah dibahas lah. Rumah irama kehilangan cintanya, punya bahasa cinta yang enggak bisa dibahas. Apa? Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah saja lulunya kelahi. Seorang perempuan yang kehilangan cintanya bersenandung mencari pacarnya ke hadapan Allah. Coba sampean bayangkan, pacar hilang tanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Coba. Pacar hilang tanya Allah. Ini lemah apa? Enggak usah dibahas. Allah bidzikri la tatma'innul qulub, berzikir menenteramkan hati. Tapi orang jatuh cinta tanpa zikir, tanpa mumet. Makanya lagu cintanya musyrik kalau dia dari ilmu fikih. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang. Bahasa mahabbah itu bisa diukur, makanya ya Allah inilah. Nah sekarang orang ukur bahasa cinta dengan bahasa fikih. Mereka punya solawat tapi tidak tumbuh mahabbah, punya tapi mereka tidak punya cinta. Lah bahasa cinta itu nggak usah dibahas. Yang mampu menggambarkan bahasa cinta yang sangat bagus adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishatul Anbiya, menceritakan bagaimana burung pipit jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Di pipit apa Mas Emprit? I love you, kata Emprit laki-laki. Emprit perempuan langsung jawab Emprit. Karena cintanya ditolak, si Emprit laki-laki yang kecil segini berdiri di samping singgasana Nabi Sulaiman. Kekasihku, kenapa kamu sepelekan cintaku? Kalau kau tidak percaya cintaku, akan aku buktikan cintaku. Kalaupun aku harus menghancurkan kerajaan Sulaiman, akan aku hancurkan, kan ku leburkan, ku porak-porandakan kerajaan ini, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Burung emprit yang segini mau menghancurkan kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman sambil tertawa. Prit, lambemu. Itu apa jawaban emprit ini? Emprit menyatakan, ya Sulaiman, jangan begitulah. Jangan begitu, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Bahasa mahabbah ini ada di kita. Makanya mahabbah ini yang akan mengantarkan kita pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah seluruh persoalan akan ada jalan keluarnya. Yang penting kembali kepada Rasulullah. Nah, itu makanya jauh-jauh Habib Ahmad dari Surabaya ke sini, hadir ke sini. Beliau ini power bank kan. Lepas mahabbah itu power bank. Tidur dapat wa'ala ali sayyidina Muhammad. Setiap ada Allah sallallahu alaihi wasallam wa'ala ali sayyidina duriyah rasul itu dapat wa'ala ali, jadi dapat setrum setiap hari. Makanya sampean kalau ke para habaib minta tuanya mudah. Makanya para habaib ini enggak boleh sembrono karena ini power bank. Berbicara juga tidak boleh sembrono, memaki juga enggak boleh, harus banyak diam gini karena apa, setrumnya ini dibutuhkan oleh umat. Kan tidak boleh para baik. Nah, maka kayak beliau itu ya Ismail Solawat ini. Itulah sampean kalau ada orang baca solawat kebagian, ya enggak kebagian. Wong wa'ala ali sayyidina Muhammad, orang ono wa'ala ali sayyidina Tukimin. Yang dapat itu wa'ala ali sayyidina Muhammad. Tapi hati-hati juga, kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibn Ali. Ibrahim itu yono Yahudi, yono Nasrani, barang di situ, hati-hati. Nah, makanya kita doakan mereka akhirnya nanti Islam semua. Makanya jangan kemudian anti orang ini, kita ini hidup bersama di dunia yang sama. Istrimu jadi cantik itu kenapa? Karena ada orang Nasrani yang ada di Prancis yang mampu bikin bedak, bikin parfum. Kalau asli bedak Batam udah bisa nggak bisa dipakai karena beras ditumbuk blundeng kabeh. Sampai bisa cakep-cakep begini gitu ya, cakep-cakep begini pakai peci putih, yang bikin siapa? Cino. Cari buka yang Cino, gak ada kok produksi Pekalongan itu gak ada. Ayo, sampai simpakmu itu. Bukan ini dari Islam itu hidup bersama dengan ini. Ngaji ini, ini yang bikin Jepang, gak ada Jepang yang bikin ini, copot goroanku. Loh, hidup bersama, ini loh prinsip yang mesti kita pakai. Jangan sok-sokan jadi orang. Makanya Rasulullah hanya menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki jadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. La khairan di situ nakirah. Di mana khairan kok nakirah? Maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah manusia tidak bisa baiknya sempurna. Hari ini malam hari ini yang paling baik siapa kira-kira? Ini saya. Ini ukuran kebaikan dilihat dari saya sendirian di sini pegang mic dikasih kursi. Ketua DPR aja gak dikasih kursi. Yang punya acara suruh berdiri ditakzir, saya dikasih kursi, kasih minum walaupun gak tak minum. Yang paling baik siapa? Kalau ukuran baik itu. Tapi kebaikan saya gak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena saya bisa di sini terlihat baik karena ada Cak Nur yang bikin acara. Kalau nggak ada yang acara, ya saya juga nggak di sini. Maka lo sudah seperti yang baik mana? Baik saya apa baikan Cak Nur? Ya nggak jelas sudah. Ya sudah nggak jelas ini baik mana? Ya nggak jelas. Saya nggak datang Cak Nur juga kecewa. Saya nggak datang acaranya nggak ada, saya juga kecewa. Sama aja. Lah akhirnya saya dan Cak Nur bersatu dalam kebaikan. Tapi tidak baik kalau tidak ada yang duduk di situ. Kalau tidak ada yang duduk di situ, ini bakal jamu. Ini baru tiga sudah nggak jelas siapa yang lebih baik. Nggak jelas sudah. Lah sampean di situ, kenapa bisa baik, bisa indah? Ada yang gelar karpet itu, ada yang gelar gitu. Sampean tahu tadi yang gelar itu sholat asar? Ya nggak tahu. Bede-bede, dulu di Canol. Misalnya lu ibaratnya gitu loh. Ya kadang sih terbangan melalui sembahyang. Kadang ya sih wis kadung nganggu sepatu ya males nyopot kan itu sama. Nah terus di situ menjadi bagus karena bajunya bersih. Kenapa? Karena ada wings, ada rinso yang dibikin bukan oleh orang Islam. Terus ada makanan yang rasanya enak. Makanan enak karena ada garam. Orang Batam punya garam? Enggak punya. Yang punya garam pesisir sebelah sana. Diangkut ke sini pakai truk. Sampean tahu sopirnya enggak mampir warung remeng-remeng? Ya enggak tahu. Udah. Makanya. Makanya kita diajarkan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin khairan itu nakiro. Ini ngaji dia. Saya disuku ini akwal. Ini aqua. Yang biasanya waktu di pondok saya pakai ngaji ini aqua ini. Karena belajar ngaji langsung pakai Quran dimarahi, harus pakai aqua dulu. Lungge, Coca-Cola pentabir was berita aqua. Uma Coca-Cola wa ma fanta wa sabun itu waktu tu beli muna wa ila batu ku minum qanidin. Lu itu dulu karena kalau langsung Quran dimarahi, latihan jangan pakai Quran. Pakai bahasa yang lain lah, aku salah satunya. Umar kau kagum lawan mafan tak bahasa perit waktu tu beli murah wajah betul betul minum kau ni din. Kau kagum lawan tak biru waktu perit aku. Kulkul do kadal kesit kadang jati kasa betadu tengkul tengkul lima yuna. Dengan dulu. Kuntul yaya tangkul tak ketama pura. Ini yang bikin siapa? Bukan kita, Danon. Sampean tahu, jangan-jangan pekerjaannya ini belum digaji, kan kita juga gak ngerti. Makanya kalau baik, jangan sekali-sekali merasa paling baik. Paku merasa lebih baik dari kayu, dia akan lepas dari kayu, dan dia akan jatuh dari karatan. Selawatan, Enggak usah malu, apa enggak usah merasa terhina sampean. Orang solawatan kadang ada yang terhina di antara kelompok ini. Siapa? Yang cuman kebagian tung gitu biasanya. Kamu tidak berguna katanya. Nah, yang lain tung tung tung tung tung ini masuk men tung tok. Ada orang men pik tok. Tapi kalau enggak ada tung enggak ada pik, yang lain juga enggak kelihatan, Pak. Bagus, maka kalau kita menjadi baik jangan merasa paling baik. Iblis itu tergelincir karena baik, merasa paling baik. Yang bangsa ini la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun, masih hidup, maka karena masih hidup kita bisa online ila ruhi ila hadrati. Nah itu biasanya al khidmah kerjaannya di situ, menghubungkan diri kita dengan onlinean-onlinean yang pernah membuat jaringan wifi. Nah kita gak punya wifi, maka biasanya cari wifi gratisan. Barokah, barokah, barokah, barokah, barokah, barokah. Ini semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari mana? Turun kursi saya.